بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد طيب melanjutkan apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Di antara dalil-dalil dan bukti-bukti yang menunjukkan akan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hak untuk diibadahi, apa yang beliau sebutkan yakni pengakuan seluruh makhluk Allah yang mukmin maupun yang kafirnya, kecuali mereka yang sudah menyimpang dari fitrah. Pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta mereka. Tidak ada yang bisa mencipta selainnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala pemberi rizki kepada mereka. Adapun yang selainnya adalah yang diberi. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pengatur alam semesta, adapun yang lainnya semuanya diatur. Dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik seluruh alam yang ada ini, adapun yang lainnya adalah dimiliki. Jadi keyakinan akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta ini merupakan aqidatul fitrah, keyakinan yang manusia fitrahnya mengakui yang demikian. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan, yakni di akhir dari keterangan beliau, fa hadza yadullu ala akbari dalalatin ala annahu la yastahiqqul ibadata siwa. Semua ini menunjukkan sebagai dalil terbesar yang menunjukkan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi selainnya, yakni selain Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza yastadillu bihi 'ala al-musyrikin wa ya'khudhuhum bi'i'tirafihim. Atas dasar itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalil dengan pengakuan mereka makhluk ini akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, ya, untuk dijadikan hujjah untuk menghujahi orang-orang musyrikin. Wa ya'khudhuhum bi'i'tirafihim, dan mengilzam mereka dengan pengakuan mereka terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap semesta alam ini. Kaqoulihi, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Mu'minun, beliau memberikan ayat yang ke-84 hingga 89. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan wahai Nabi kepada mereka, yakni orang-orang musyrikin itu, limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, milik siapakah bumi dan seluruh apa yang ada di dalamnya jika kalian tahu. Sayaquluna lillah, niscaya mereka akan mengatakan milik Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui tentang keadaan makhluknya, ya, Allah memberitakan di ayatnya, seandainya mereka ditanya oleh Nabi SAW, siapakah pemilik bumi dan seluruh apa yang ada di dalamnya, orang-orang musyrikin itu, niscaya akan jawab Allah. Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita juga mengetahui bahwa keadaan musyrikin di zaman kita ya, jauh lebih parah dibandingkan musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun sebagian dari musyrikin di zaman kita mengucapkan la ilaha illallah. Di mana sebagian mereka mengakui bahwa tempat-tempat tertentu itu ada pemilik dan penguasanya selain Allah. Sementara musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, meskipun mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka tahu konsekuensinya, jika mereka ditanya siapa yang memiliki bumi dan seluruh isinya, tanpa ragu mereka akan menjawab Allah subhanahu wa ta'ala. Qul afala tadhakkarun, katakan wahai Nabi, tidakkah kalian mau mengingat, mau sadar? Yakni jika kalian mengakui Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemilik dan penguasa alam semesta ini, semestinya hanya Dia yang kalian ibadahi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul mar rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim, sayakuluna lillah, Qul afala tattakun. Katakan wahai Nabi, katakan, tanyakan kepada mereka, siapakah Rabb, pencipta, pemilik, dan penguasa seluruh langit yang 7 lapis, demikian pula Rabb Arsy yang agung. Sayaquluna lillah, jika mereka ditanya ini, niscaya mereka akan menjawab Allah subhanahu wa ta'ala lah yang merupakan Rabb, pemilik, pencipta, dan penguasa seluruh langit yang 7 lapis, demikian juga arsy yang agung. Qul afala tattaqun, katakan wahai Nabi, tidakkah kalian takut? Kalian mengakui Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb seluruh langit, demikian juga penguasa arsy, lalu kenapa kalian mengibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala? Kemudian qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun. Katakan, siapakah yang di tangannya malakutu kulli syai', kerajaan segala sesuatu, wa huwa yujiru, di mana dialah yang memberikan perlindungan, wa la yujaru 'alaihi, dan dia tidak butuh kepada perlindungan. In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu siapa yang demikian keadaannya, sayaquluna lillah, niscaya mereka akan menjawab Allah. Qul fa anna tusharun, katakan wahai Nabi, tanyakan kepada mereka, kenapa kalian bisa tersihir, kalian bisa tertipu, sehingga justru kalian mengibadahi makhluk sebagaimana kalian makhluk, bahkan yang diibadahi oleh kalian yang lebih rendah dibandingkan kalian. Wa ayatun katsiratun jidda, dan ayat-ayat yang demikian banyak, fiha hadzal makna, yang pada ayat-ayat tersebut terkandung di dalamnya makna sebagaimana dalam ayat-ayat di atas. Di antara ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Fatir di ayat yang ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Ya ayyuhannas, Allah Subhanahu wa taala seru manusia secara keseluruhan. Uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Hendaklah kalian ingat nikmat-nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kalian. Hal min khaliqin ghairullahi yarzukukum minas samai wal ardh? Apakah ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala yang berikan rizki kepada kalian dari atas dan demikian pula dari bumi ini? Ini pertanyaan yang sudah jelas jawabannya, tidak ada yang selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan rizki kepada makhluk ini. La ilaha illahu. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia. Fa anna tu'fakun. Maka bagaimana bisa kalian terpalingkan? Dari ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa tauhid ar-rububiyah, pengakuan terhadapnya, ini merupakan yakni pengakuan yang berkonsekuensi untuk menauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hak untuk diibadahi. Atau dengan istilah lain, tauhid ar-rububiyah mustalzimun litauhid al-uluhiyah. Jika seorang mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb semesta alam ini, semestinya dia menjadikan hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang dia ibadahi. Kata beliau selanjutnya, setelah beliau menyebutkan bahwa ayat-ayat di dalam kitabullah yang mengandung di dalamnya makna dari ayat-ayat di atas sangatlah banyak. Li'annahu burhanun wadihun. Karena hal yang demikian merupakan suatu perkara bukti yang demikian jelas. Yani bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb semesta alam ini, dalil-dalil yang menunjukkan tentang yang demikian banyak. Yang kuludzihnu minhu bi awwali wahlah. Di mana akal seseorang, pemikiran seseorang di awal kali melihat dari bukti-bukti itu langsung bisa memahami. Bi anna man hadza sya'nuhu wa 'azamatuhu, bahasanya zat yang demikian urusannya dan demikian keagungannya. Annahu huwal munfaridu bil wahdaniyyati al mustahiqqah lil 'ubudiyyati wa ikhlasid din lahu. Bahasanya zat yang demikian perkara atau urusannya dan keagungannya, di mana seluruh alam semesta dia semata yang menciptakannya, seluruh alam semesta dia pula yang mengurusinya, seluruh alam semesta dia pula yang memilikinya. Maka seseorang yang fitrahnya lurus, akalnya sehat, niscaya dia akan mengakui bahwa sungguhnya hanya Dia Allah Subhanahu wa taala zat yang maha esa, yang berhak untuk diibadahi dan dimurnikan hanya untuknya seluruh amalan yang ditempuh oleh hamba ini. Kata beliau selanjutnya, wa min barahinit tauhid, dan di antara bukti-bukti kemahaesaan Allah dalam hak untuk diibadahi, ikhbaruhu fi iddati ayatin anna jami'a ma yu'badu min dunihi makhlukun faqirun ajizun la yastati'u naf'an wala daf'an wala jalba khairin li'abidihi wala wiqayata syarrin wala yansuru man 'abadahu wala anfusahum yansurun. Kata beliau selanjutnya, dan di antara bukti-bukti tauhid adalah pengkhabaran darinya dari Allah Subhanahu wa taala dalam sejumlah ayat-ayatnya dalam kitabnya, bahwa semua yang diibadahi selainnya, semua yang diibadahi selain Allah adalah makhluk. Fakirun ajizun, semuanya ya tanpa kecuali yang namanya makhluk, fakirun ajizun, semuanya fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajiz, semuanya lemah. Adanya mereka butuh kepada yang mengadakan. Itu salah satu di antara sekian bukti yang namanya makhluk itu lemah. Untuk adanya saja butuh ada yang menciptakan. Kemudian la yastati'u naf'an wala daf'an. Semua yang namanya makhluk ya tidak memiliki kemampuan untuk bisa memberikan manfaat, tidak pula menolak kemudaratan. Mereka tidaklah mampu untuk melakukan yang demikian, yakni di luar kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wala jalba khairin li'abidihi. Tidak pula semua yang selain Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi tersebut akan bisa mendatangkan kebaikan untuk yang menyembahnya. Wala wiqayata syarrin, demikian pula tidak akan bisa untuk menjaga dari kejelekan yang akan mengenai yang menyembahnya. Wala yang suru man abadahu, tidak akan bisa menolong siapapun yang mengibadahinya. Wala anfusahum yang surun, bahkan ya untuk bisa menolong diri-diri mereka sendiri, semua yang diibadahi selain Allah itu tidak mampu. Lantas manfaat apa yang bisa didapatkan ya oleh penyembah-penyembah yang menyembah sesembahan yang seperti itu? Oleh karenanya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yang beliau dalam kitabnya Kitab Tauhid ya, beliau menyebutkan sekian bab yang merupakan barahin at-tauhid ya, bukti-bukti tauhid, termasuk di dalamnya beliau membawakan hadis atau sebelumnya ayat yang menunjukkan bagaimana takutnya para malaikat bersamaan mereka adalah makhluk-makhluk yang perkasa. Mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki hak ya untuk diibadahi. Mereka sendiri sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat takut kepadanya. Demikian pula ya beliau membawakan dalil tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam makhluk yang paling mulia ya, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bersamaan kedudukan beliau yang demikian tinggi, beliau tidak bisa memberikan petunjuk hidayah atau taufik kepada orang yang sangat beliau cintai, yang membela beliau dengan seluruh kemampuan yang bisa ditempuhnya, yakni Abu Thalib. Ini semua diantara bukti-bukti tauhid yang menunjukkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak untuk diibadahi. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa man kana bihadhihi al-mathaba famin as-safahi wal-humki al-jununi ibadatuhu wa khawfuhu wa raja'uhu wa ta'liqul qulubi bihi. وإنما يجب تعليق القلوب بالغني المطلق الذي ما بالعباد من نعمة ولا خير إلا منه. wala yadfa'ul makariha illahu. Maka zat yang demikian keadaannya atau keadaan-keadaan makhluk ya, yang demikian sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, semua yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala, keadaan mereka ya fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk bisa memberikan manfaat ataupun melakukan kemudaratan dari yang menyembahnya, bahkan untuk bisa memberikan manfaat ataupun menolak mudarat dari dirinya sendiri, mereka tidak punya kemampuan. Maka kata Syekh, maka termasuk di antara bentuk kedunguan ya as-safah, yakni seorang yang tidak bisa untuk melihat mana yang maslahat, mana yang mudarat, bahkan tindakannya ya cenderung memudaratkan diri. Demikian pula ya seorang yang atau termasuk di antara al-humq, yakni ketololan, ya, yakni keadaan seseorang yang tidak bisa melakukan hal yang bermanfaat meskipun dia mengetahuinya. Al-junun yang menunjukkan yakni ketidakwarasan ya dari orang-orang yang melakukannya adalah ibadatuhu wa khaufuhu wa raja'uhu wa ta'liqul qulubi bihi. Ya, termasuk di antara tindakan-tindakan kedunguan, ketololan, ya, ketidakwarasan adalah beribadah kepada sesuatu yang lemah tadi. Ya, ini yang namanya semua makhluk semuanya lemah. Karena sungguhnya kekuatan yang ada pada mereka pun tidak lebih kecuali itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya, takut kepada mereka, harapan kepada mereka, yakni makhluk-makhluk yang lemah ini, bergantungnya hati kepada sesuatu yang lemah, ini semua merupakan kedunguan, ketololan, dan ketidakwarasan. Jadi, dari sini kita mengetahui yang namanya orang-orang musyrikin, meskipun mereka memiliki berbagai titel, hakikatnya mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Seandainya akal mereka berfungsi, tentu mereka bisa memahami yang demikian bahwa yang namanya makhluk sebagaimana mereka makhluk, ya, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas untuk diibadahi. Wa innama yajibu ta'liqul qulubi, dan sesungguhnya wajib untuk menggantungkan kalbu-kalbu kita bil ghaniyil mutlaq, dengan zat yang maha kaya, dengan kekayaan yang mutlak tanpa batas. Kekayaan yang hakiki, bukan sesuatu yang sifatnya pemberian. Alladzi ma bil ibadi min ni'matin wala khairin illa minhu. Di mana tidak ada satu kenikmatan ataupun kebaikan yang ada pada makhluk ini, hamba-hamba ini, illa minhu, kecuali darinya semata, dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yadfa'ul makariha illahu, dan tidak ada pula yang bisa menolak perkara-perkara yang tidak disukai kecuali hanya dia, Allah Subhanahu wa taala semata. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.